السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabun Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab At-Taskin. Bab At-Taskin. Ya, yakni tidak membuat orang lain lari dalam dakwah ini. Qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Tayyah, beliau mengatakan aku mendengar Anas bin Malik, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, sakkinu wa la tunaffiru. Yassiru, berilah kemudahan. Ya. Yassiru, berilah kemudahan, wala tu'asiru, dan jangan memberi kesulitan. Dalam dakwah ini berilah kemudahan-kemudahan di dalam beramal, di dalam solusi, ya, berilah kemudahan sehingga akan mudah untuk mengamalkannya pula. Wala tu'asiru, dan jangan mempersulit, jangan memberikan kesulitan-kesulitan karena akan sulit untuk dijalankan. Wasakinu wala tunafiru, dan berilah ketenangan, yaitu tidak membuat orang lari, tidak membuat orang menjauh dari dakwah tersebut. Ya, wala tunafiru, dan jangan membuat orang itu lari dari dakwah ini. Yakni makna sakinu wala tunafiru, yakni bidalil muqabalati dzalika bin nahyi wa 'an tanfir wal murad bihi al akhdhu bit taskin taratan wa bi taysir ukhra min jihati an at tanfira yusahibuhu al mashaqqatu ghaliban wa huwa dhidd at taskin. Yaitu bahwasanya ketika dilarang membuat orang itu lari dari agama ini, lari dari kebaikan, maka yang dimaksud dengan at-taskin dalam bab ini adalah at-taysir, memberikan kemudahan supaya orang yang kita dakwah itu tidak lari, tidak berat untuk menjalankannya. Dan cara untuk membuat orang itu tidak berat, sampaikanlah yang paling penting dan sedikit demi sedikit. Sampaikanlah qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, difahamkan maknanya, ya, diberitahu konsekuensi-konsekuensinya. Kalau mereka sudah mantap akidahnya, ajarilah sholat yang benar. fa inhum ata'u laka dzalik ya wa umruhum annallaha farada 'alaihim khamsu shalawati fi yaumin wa lailah. Yani kalau mereka taat, lurus akidahnya, tauhidnya, maka beritahulah kepada mereka Allah wajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam dan seterusnya. Diberitahu perkara yang terpenting kemudian sedikit demi sedikit. Adapun yang lainnya sambil berjalan saja. Sambil berjalan nanti juga dia akan mendapati sendiri. Ya. Layaknya ketika syariat ini turun secara perlahan. Syariat ini turun kepada Nabi Muhammad secara perlahan 23 tahun. Maka menggambarkan kepada kita untuk kita sempurna mengamalkan agama ini kita pun butuh waktu yang panjang. Walaupun sudah sempurna agama ini, tapi kemampuan kita untuk mengamalkannya butuh waktu yang panjang. Maka sampaikanlah yang terpenting, ya, sampaikanlah yang sedikit demi sedikit, dipermudah, jangan dipersulit. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, ma yu'khadhu min al-hadis al-amru bitaysir wal akhdhi bisakinati. Perintah untuk memberikan kemudahan dan jangan memberikan kesulitan. Hendaknya kita dalam membimbing umat itu memberikan hal-hal yang menenangkan. Jangan membuat mereka justru takut lari daripada agama ini. Sampaikanlah ya, perkara-perkara yang mereka bisa pahami. Insya Allah setiap manusia paham beribadah, sholat itu paham, zakat paham. Adapun tentang rincian-rinciannya bisa sambil berjalan sedikit demi sedikit. Ibaratnya seorang yang baru lubangnya itu baru kecil, nggak mungkin kita langsung berikan air satu ember, satu gelas saja yang lubangnya sudah besar segini, kalau kita langsung tuang satu ember bukannya penuh malah hanya tumpah, nggak manfaat air yang kita taruh kepada segelas ini. Apabila kita menaruhnya satu ember, maka pelan-pelan. Jangan orang baru ngaji kemudian kita bebani dengan beban-beban yang berat. Sabar, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit yang terpenting, kemudian yang penting dan penting yang lainnya. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, faedah yang kedua an-nahyu 'ani tanfir. Larangan dari membuat lari dari dakwah ini. Ya, membuat lari tersebut dengan terlalu kaku, terlalu banyak yang diberikan. Ya, ibarat orang haus, enggak mungkin kita langsung memberinya satu galon, itu enggak mungkin. Satu teguk demi satu teguk. Itu pun ya mungkin hanya segelas 12 yang dia butuhkan, hilang rasa dahaganya. Nanti ketika berselang waktu butuh satu gelas lagi. Berselang waktu butuh satu gelas lagi. Tapi kalau kita ada orang yang kehausan langsung diberi satu galon, bukannya dia selamat malah binasa dia. Akan tertolak oleh tubuhnya dan akan memudaratkan dirinya. Demikian pula ilmu. Ilmu yang kita berikan haruslah yang paling pentingnya, kemudian yang penting-penting. Sedikit demi sedikit. Siharul umur qabla kibariha. Perkara-perkara yang mendasar-mendasar dulu, baru perkara yang besar-besarnya. Ya. Perkara yang umumnya dulu, baru kita sampaikan perkara yang terperincinya. Itu penting. Jangan sampai kita kepada orang lain itu berat, mengilzamkan sesuatu yang banyak, berat, sulit, tetapi giliran untuk diri kita, pengennya yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Pengen banyak uzurnya, itu jangan. Ukurlah diri kita masing-masing sebagaimana ya, itu juga yang akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Misalkan ya, seorang wanita kalau dia tidak terbiasa misalkan bercadar, untuk proses memakai itu kan butuh sesuatu yang luar biasa. Gejolaknya, rasa malu, pembiasaannya, itu butuh kebiasaan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Sehingga ketika ada orang yang baru sama juga. Ya. Tidak bisa kita tiba-tiba orang tersebut langsung memakainya langsung seperti kita. Itu jangan seperti itu. Yang penting sampaikan ilmunya ketika mereka butuhkan. Jika sudah disampaikan belum bisa mengamalkan, semangati untuk bisa mengamalkan. Itu caranya, ya. Yang ketiga, ta'lifu man qaruba islamuhum. Hendaknya kita memberikan toleransi kepada orang yang baru dekat masuk Islamnya. Baru semangat ngaji, baru semangat ibadah, kita harus banyak-banyak kasih toleransi. Karena mereka baru saja semangat dalam ibadah, semangat dalam ta'lim. Kasihlah toleransi kalau banyak kesalahannya. Masih banyak belum tahunya. Yang keempat, tarkut tasyidi alaihim. Ya, hendaknya tinggalkan sikap kaku, kasar, keras kepada mereka. Orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru mengenal ibadah, baru tobat. Jangan terlalu keras kepada mereka. Yang kelima, subutul wasiyati lil wulat wa in kanu ahla fadlin wa salahin kama Mu'adz wa Abi Musa fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Hadis ini pula sebagai dalil untuk menasehati pemerintah dengan cara yang baik, walaupun pemerintahnya itu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang adil, tetapi yang namanya nasihat itu tetaplah diberikan. Sebagaimana sahabat Mu'ad, ya, menasehati, ya, sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dan demikian pula sahabat Abu Musa al-Ash'ari menasehati Mu'ad. Dua-duanya itu adalah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yaman. Khususnya Abu Musa pernah diutus sebagai gubernur di Yaman. Maka dinasehati oleh Rasulullah, yassiru wa la tu'siru. Berilah kemudahan, jangan kesulitan. Sakinu wa la tunafiru. Tenangkan mereka, jangan membuat mereka lari. Jadi dalam dakwah, dalam memimpin, itu ilmunya. Ya, berilah kemudahan, jangan kesulitan. Berilah ketenangan, jangan membuat mereka lari. Kemudian bismillah. Wa kadzalika yajibu fi man qaraba sinna taklifi min al-atfal wa lam yatamakkan rusukhul amali fi qulubihim fala yushaddad alaihim. Demikian pula ketika kita menyikapi anak-anak yang baru menginjak baligh. Kalau laki-laki ya remaja, belasan tahun. Itu baru menginjak baligh. Hendaknya kita itu ya memberikan kemudahan, jangan kesulitan. Memberikan ketenangan, jangan membuat mereka lari. Ya. Karena rusuhul amal, kemantapan beramal pada kulub mereka, hati mereka itu belum kokoh. Kemantapan ibadahnya itu belum kokoh. Kalau baru baligh, ini mereka baru mendapatkan pahala dan dosa. Kemudian kita langsung keras kepada mereka, maka justru mereka akan lari. Mala mafala yushaddad alaihim. Maka janganlah terlalu keras terhadap anak-anak yang baru baligh, atau bahasa kita anak-anak remaja. Tetap mereka dibimbing, tapi jangan berlaku keras pada mereka. Jangan ekstrim pada mereka. Ketegasan perlu, ya. Tegas dengan ekstrim itu berbeda, ya. Kenapa demikian? Yang pertama, karena mereka baru saja baligh. Sesuatu yang baru itu butuh waktu. Makhafata ayanfirru min amali ta'at. Khawatirnya kalau kita terlalu ekstrim, terlalu memberatkan mereka, justru mereka futur dan sama sekali tidak mau berbuat kebaikan. Karena sudah digambarkan begitu berat. Maka sekali lagi, ini fikih yang luar biasa, ya. Artinya anak-anak remaja, anak-anak yang qaraba sinna taklif, baru saja atau hampir baligh, itu kita benar-benar harus sabar memberikan toleransi kepada mereka. Ya. Muasah di sini atau toleransi di sini bukan berarti membiarkan, ini salah. Tetapi sabar dalam membimbing mereka. Sabar dalam membimbing mereka. Karena kalau terlalu keras, makhafata ayyansiru min amali ta'at, dikhawatirkan nanti mereka akan lari, futur, enggak mau belajar lagi. Kan begitu. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu. Padahal itu hukumnya mubah. Ya. Hukumnya mubah, yang namanya mubah, biarkan mubah. Biarkan itu mubah selama tidak memudaratkan, biarkan. Ketika memudaratkan, cegah, diatur. Jangan kali ini. Misalkan contoh masalah makanan, makan mie, mubah enggak? Mubah. Biarkan itu mubah. Tapi karena kalau terlalu banyak, sampaikan, enggak bagus untuk kesehatan kalau banyak-banyak. Kemudian dicegah, dikurangi seminggu 2 kali atau 3 kali saja. Tapi enggak boleh sama sekali kamu makan mie. Oh, ya anak segitu ya. Justru dilanggar. Ya. Toh itu hukum asalnya mubah. Demikian pula misal memaksa dia sholat malam dalam keadaan sholat 5 waktu saja harus masih dioprak-oprak ibaratnya. Sholat 5 waktu saja berjamaah itu harus benar-benar dikawal. Nah itu saja ya ibaratnya masih kita kawal, apalagi kita bebani dengan yang misalkan sholat malam diwajibkan. Sampai ada tingkatan sebuah pondok seberang sana, ya. Bangunnya itu harus jam 3, kalau enggak dihukum berendam di kali. Itu ada yang seperti itu. Alhamdulillah bukan ahlus sunnah, ya. Bukan pondok ahlus sunnah, yang pondoknya kita. Dan itu berat, ya. Coba bayangkan. Ya, anak baru umur 10 tahun, 12 tahun yang sudah tua kayak kita aja kadang malas-malasan sholat malamnya, apalagi anak 10 tahun, 12 tahun dibangunin, dipaksa, giliran enggak melaksanakan, berendam dari sholat subuh sampai terbit matahari. Akhirnya anak itu apa? Melakukan dengan terpaksa, dan ketika lulus atau keluar dari pondok tersebut terasa bebas. Akhirnya apa? Tidak melanjutkan apa yang tadi dikatakan sebagai ibadah. Lari justru. Inilah yang dikatakan wala tunatiru, jangan membuat mereka lari. Dan fikihnya ya, mereka diberi sebuah kelonggaran selama itu mubah. Selama itu mubah, kelonggaran. Selama kalau itu sudah sampai haram, tegas. Tapi ketika mereka melanggar, sabar dalam menasihatinya. Ya, ini penting. Wa kadzalika yajibu 'alal insan fi nafsihi alla yashuqa 'ala nafsihi fil 'amal fi badni al-amri khawfa at-tarki. Demikian pula wajib atas seseorang bagi dirinya untuk tidak memberatkan diri. Yaitu ketika kita awal-awal dalam sebuah ibadah, itu kita jangan terlalu ekstrim. Karena siapa yang terlalu berlebih ya semangatnya, maka ujungnya adalah berkurang semangatnya, dan ujung-ujungnya nanti meninggalkan amalan tersebut. Tapi kalau kita dari semenjak awal itu disesuaikan dengan porsinya, maka sampai seterusnya dia akan mudawamah istiqamah. Ibarat orang lari, mau lari maraton kayak lari sprinter yang pertama. Lari sekenceng-kencengnya. Baru 100 meter yang ngos-ngosan. Padahal masih ada 10 kilo lagi yang harus ditempuh oleh dia. Tapi kalau dia larinya biasa terus, dia akan bertahan sampai 10 kilo. Dan bisa tembus dari lari maraton tersebut. Kan ibaratnya kita umurnya panjang. Ya, walaupun 1-2 tahun kan masih panjang gitu ya. Ketika kita beribadah, maka ukurlah diri kita supaya kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya, supaya istiqomah pada akhir hayat kita. لأن المرأة إذا أخذ نفسه بشدة فلا بد أن ينقطع. Karena seorang manusia kalau dia terlalu ekstrim dalam mengambil sesuatu, maka pasti akan terputus, akan capek, akan ada pada titik ketidakmampuan dia untuk melaksanakannya. Sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang berlebihan, pasti ada ujung titik dia tidak mampu untuk mengamalkannya. Ya. Sehingga di sini, ya, amma idza ma tarafaqa bi nafsi, adapun kalau dia rifaq, kalau dia bersikap baik, penuh dengan pertimbangan pada dirinya, fa innaha ma tazalu jadatan fi talabi kamaliha, maka ketika dia mengamalkan, karena dia mulai dengan tidak ekstrim, dia mulai dengan sesuai porsinya, maka semakin sana itu semakin bagus, semakin kesana semakin bagus, karena dia merasakan nikmatnya ibadah tersebut, dan dia akan mencari mana titik kesempurnaan ibadah tadi. Karena titik kesempurnaan ibadah bukan masalah banyaknya, tetapi masalah ikhlasnya dan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan banyaknya. Hatta yu'tiyahu Allah Ta'ala minhu ma qasama lah. Sampai akhirnya Allah berikan apa yang Allah janjikan padanya. Karena dia istiqamah. Ya. Dalam sebuah hadis, fa innal munbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Karena sesuatu yang sudah tumbuh, sesuatu yang sudah tumbuh, ya, dari tanaman, ini sebuah contoh ya. Tanaman kalau sudah tumbuh, sudah memberikan manfaatnya, sudah berbuah, maka pemiliknya itu gak akan menebangnya. Kalau kita menanam pohon, pohon mangga, mangganya berbuahnya Masya Allah, kira-kira pemiliknya akan nebang dia gak? Gak akan ditebang. Mangganya bagus, panennya bagus, maksimal, ya. Maka sesuatu yang sudah tumbuh dengan bagusnya gak akan dipotong, gak akan dibuang, bahkan akan dipertahankan dan diharapkan buahnya, ya. Beda kalau pohon tersebut sudah tumbuh tetapi tidak membuahkan hasilnya, hanya mengganggu rumah misalkan, kira-kira potong atau tidak? Akan dipotong. Demikian pula amalan, amalan yang sudah baik, maka tidak akan disia-siakan kebaikan tersebut, pasti akan diamalkan. Tapi ketika amalan dia instan, tidak membuahkan manfaat, maka yang ada di pikiran pada orang yang memilikinya itu memotong pohon tersebut supaya tidak mengganggu pondasi rumahnya dan seterusnya. Itulah hikmah kita untuk bersikap ya tidak terburu-buru, ya, tidak memberat-beratkan dan hendaknya memberikan kemudahan. Misalkan ada yang tanya, gimana sih ngaji salaf itu gampang atau tidak? Gampang. Datang ke masjid, duduk dengerin selesai. Kan gampang ya. Nah itu sih saya harus jenggoten. Nah itu sih urusan nanti. Enggak ada registrasi harus jenggoten, enggak ada. Datang aja dulu, duduk dengerin, kan begitu, gampang. Gak ada registrasi, pendaftaran KTA, gak ada, ya, gak ada. Apalagi potongan gaji, gak ada, gak ada seperti itu. Pokoknya datang, duduk, dengarkan, itu sudah salih. Dan berusaha diamalkan semampunya. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Atha an abihi an Abdullah bin Amr qala nazala dhaifun fi bani Israil. Suatu ketika ada tamu bertamu kepada Bani Israil, kata Abdullah bin Amr bin As, wa fid dari kalbatun lahum, di rumahnya ada anjingnya mereka. Qalu ya kalbah, Mereka mengatakan, wahai anjing, la tanbahi ala dhaifina fasihnal jira'u fi batnina. Wahai anjing, jangan ganggu tamunya kami. Ya, jangan ganggu tamunya kami. Karena kalau kamu ganggu tamunya kami, ya, itu ibaratnya kamu melukai diriku sendiri. Fadza karuli nabi, maka dikisahkanlah kisah tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, inna masala hadza kama sali ummatin takunu ba'dakum yaghlibu sufaha'unha ulama'aha. Sesungguhnya permisalan seperti ini seperti permisalan orang yang akan datang setelah kalian, umat generasi yang datang setelah kalian nanti. Yaghlibu sufaha'unha ulama'aha, di mana orang-orang bodohnya yang akan mengalahkan ulamanya. Orang-orang yang enggak punya ilmu yang menguasai ulama, yang mengatur ulama. Orang yang punya ilmu diatur pakai fulus. Ya. Pakai kekuasaan dan seterusnya. Itu keadaan umat. Gambaran dari Rasulullah SAW bagaimana akan terjadi seperti itu. Padahal kalau ingin baik keadaan, sebagaimana Rasulullah dalam riwayat Muslim menceritakan, kana banu Israil ta'assasaha anbiya wal mursalun. Bani Israil itu generasi demi generasi yang memimpin, yang mengatur urusan mereka itu para nabi, para rasul dan seterusnya. Ya. Dan ketika nabi dan rasul itu diperangi oleh mereka, rusaklah mereka. Jadi dari semenjak Nabi Adam, dari semenjak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai kepada nabi-nabi yang berikutnya, ketika yang mengatur adalah para nabi, para rasul, baik urusan mereka. Ketika mereka memerangi rasul tersebut, memerangi nabi tersebut, akhirnya rusaklah urusan Bani Israel. Demikian pula urusan umat ini ketika dipegang oleh para nabi, para sahabat, dan kemudian para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, akan baik urusan umat ini. Tetapi ketika yang mengambil adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak bertakwa, bukan orang-orang yang saleh, yang amanah, akan rusaklah urusan umat ini. Ya, seperti keadaan tadi. Ya, orang Bani Israel memelihara apa namanya anjing di dalam rumah-rumah mereka. Padahal anjing itu najis bagi mereka. Faedah yang pertama dari riwayat ini, daruratu tahyi'atil jawi al-munasibi lidh-dhifan. Yaitu merupakan sebuah keharusan kalau kita punya rumah itu ada tempat untuk tamu. Atau istilahnya ruang tamu, sebuah keharusan. Ya. Sebuah keharusan kalau kita punya rumah, buatlah ruang tamu. Jangan buat rumah pintu buka langsung kamar tidur. Itu jangan. Harus ada ruang tamu. Ya. Karena sebagai manusia, apalagi seorang mukmin, itu cirinya memuliakan tamu. Maka sediakanlah tempat untuk tamu. Ya. Hatta yakunu mutmainnil bal wa murtahil nafsi, sehingga yang bertamu itu tenang. Ya, yang bertamu ini tenang ketika bertamu. Karena ada tempatnya sendiri. Paling bagus ya pintunya terpisah dengan keluarga kita. Ya, sehingga ketika ada tamu sampai menginap, ya keluarga kita mau keluar itu tidak lewat pintu tamu, kalau bisa demikian. Apalagi tamu-tamu tersebut bukan mahram bagi keluarga kita. Ya, ini lebih lagi. Hendaknya kita ketika punya rumah ada ruang tamunya. Yang kedua, adamu tamkini sufaha'il qaumi minal umur. Yang kedua, jangan memberi kekuasaan, jangan memberi tugas kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, enggak punya ilmu. Karena kalau mereka dikasih amanat, mereka akan mengatur orang yang lebih baik dari mereka. Dan mereka pun tidak akan bisa melaksanakan amanat mereka. Fayaghlibu ulama'ahum wa hulama'ahum fayufsidul umura. Karena kalau orang-orang bodoh yang enggak tahu agama yang diberikan kekuasaan, yang diberikan amanat untuk mengatur perkara, maka mereka akan mengalahkan para ulama, akan mengalahkan para orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar, dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan karena mereka bodoh, enggak tahu ilmu, disamakan ulama dengan orang yang tidak berilmu. Disamakan orang-orang pintar dengan orang-orang yang tidak pintar. Tentunya berbeda seharusnya kedudukannya. Ya, kedudukannya berbeda. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak bisa disamakan. Kemudian bab yang berikutnya. Bab al-khurqu. Al-khurqu adalah al-jahlu al-sumq. Jadi sudah disinggung, maka bab berikutnya adalah al-khurqu. Al-khurqu mengandung dua makna, al-jahlu wal-humqu. Al-jahlu yakni adamul ilmi, enggak punya ilmu. Yang kedua, al-humqu adalah punya ilmu tetapi tidak bisa menempatkan dan tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ini dungu namanya. Tahu sholat wajib tapi enggak sholat, itu dungu namanya. Kalau orang tidak sholat karena enggak tahu, ya, ya karena itu jahil. Tapi kalau ada orang yang tahu sholat lima waktu itu wajib tapi gak melaksanakan, itu namanya dungu. Karena tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya, tidak menerapkannya, itu namanya dungu. Safih, dungu. Alhamku. Qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah anil Miqdam ibn Syuraih qala sami'tu abi qala سمعت عائشة تقول dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kuntu ala ba'irin fihi su'ubatan. Pernah aku menunggangi di atas sebuah unta dan berat dalam mengendalikannya. Faja'altu adribu, kemudian aku pukul unta tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaihi birifqi, atasmu untuk rifq, harus santun, bagus dalam memperlakukan apapun termasuk hewan. Ya, fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, karena tidaklah yang namanya rifq ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunzau an syai'in illa syana, dan tidaklah sifat rifqu tersebut tercabut dari sesuatu kecuali akan mencoreng-morengnya. Ya. Ar-rifqu ya'ni as-sakinah wal wiqar wal akhlaq al-jamila al-kamilah. Yang namanya rifqu adalah ketenangan, tidak terburu-buru, dan akhlak yang baik. Itu adalah rifqu. Siapa yang dia berakhlak mulia, tidak terburu-buru, ya, maka itu akan menghiasi diri kita, dia. Ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia enggak punya itu, maka itu akan mencoreng moreng dia. Ar-rajul alladhi 'indahu sakinah, seorang yang punya ketenangan, tidak serugal-serugul, tidak buru-buru. Wa 'alaihi al-wiqar, dan dia pun tenang dalam menghadapi perkara. Ya, tidak mudah, tidak mutung. Yuhibbuhun nas, akan disukai oleh manusia. Demikian pula orang yang terburu-buru, gampang marah, gampang mutung, dinasehati lari, maka yughriduhun nas, akan dibenci oleh manusia yang lainnya. Ya. Kalau dia yuhibbuhun nas, dicintai oleh manusia karena kesantunannya, kebaikannya, dan kedewasaannya, ketenangannya, yuqbiluna alaih, manusia akan menerima dia. Dimanapun akan disambut baik. Wa amal ajulut tayyashu an-nazifus safihu. Tuh. Adapun orang yang terburu-buru, pemarah, mutungan, dungu, fa innan nasa la yuhibbunahu, maka manusia itu tidak akan suka dengan orang yang seperti itu. Orangnya serugal-serugul, ceroboh, ya, kemudian pemarah lagi, mutungan dan dungu. Waduh, ya, lengkap sudah sifat jeleknya. Itu tidak akan ada orang yang senang dengan orang yang seperti itu. Wa yanfiruna minhu, bahkan akan lari menjauhi dari orang yang seperti itu. Wa yattaqunahu, bahkan menjaga diri, menjaga jarak dari orang yang seperti itu. Wa rubbama taqauhu tiqa'a syarri, bahkan terkadang ada orang yang sangat takut dengan kejelekannya. Ya. Fa nas'alullah ta'ala yuhassina akhlaqana, maka kita meminta kepada Allah supaya memperbagus akhlak-akhlak kita. Akhlak yang modal dasar daripada akhlak adalah tadi, ar-rifqu, ketenangan, kesantunan, kesopanan, tidak terburu-buru, tidak pemarah. Nah, kebalikannya adalah serugal-serugul, pemarah, mutungan, dungu, dinasehati enggak mau. Nah, ini celaka seperti ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Shadaqah qala akhbarana Ibnu Ulayyah anil Jurairi an Abi Nadrah qala rajulun minna yuqalu lahu Jabir au Juwaibir, berkata seseorang yang bernamanya Jabir atau Juwaibir, talabtu hajatan ila Umar fi khilafatih, suatu ketika aku datang kepada Umar meminta dipenuhi sesuatu atas sebuah kebutuhan, fantahaitu ila Madinah lailan, maka aku pun berhenti di Madinah di malam hari dan aku pun bermalam di situ. Waqad u'titu fitnatan walisanan, dan aku itu diberi kepintaran dan bisa berbicara, au mantiqan, pandai berbicara, pintar ngomong. Ya. Fa akhadtu fid dunya fasakhartuha, dia mengatakan, aku anggap dunia ini rendah, aku remehkan, fataraktuha wala tastawi syai', aku tinggalkan dunia ini, untuk apa dunia ini? Jadi dia katakan, aku ambil dunia ini sebagai sesuatu yang remeh dan aku tinggalkan dunia ini karena sama saja dunia ini. Artinya dia lagi seolah-olah zuhud sekali. Wa ila janibihi rajulun abyadus sya'ar abyadus thiyab, di sisinya di Masjid Nabawi ada seorang yang kulit putih, pakaiannya putih, rambutnya sudah memutih. Waqala lama faraqtu, ketika aku sudah berhenti berucap, dia mengatakan, kullu qawlika kana mukhariban, ucapanmu itu sebenarnya satu sisi benar, dunia itu memang rendah, dunia ini adalah sama, ya, illa wuku'aka fid dunya, tetapi ingat, kamu itu lagi di dunia. Hal tadri ma dunya, kamu tahu apa itu dunia? Inna dunya fiha balaghuna, dunia ini adalah cara kita untuk menggapai tujuan kita, akhirat. Tanpa dunia kita enggak nyampe akhirat. Zaduna ilal akhirah, ini bekal kita ke akhirat. Wa fiha a'maluna, di dunia inilah kita beramal. Allati nujza biha fil akhirah, yang akan dibalas oleh Allah di akhirat. Fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni, sungguh orang yang lebih berilmu dariku pun mengambil dunia, mencari dunia. Maka aku berkata, ya amirul mukminin, man hadza, siapa orang tadi yang berkata demikian, yang berkulit putih, rambutnya putih, jubahnya putih? Qala sayyidul muslimin, penghulunya, orang terhormatnya kaum muslimin, Ubay bin Ka'ab, ulama. Ya, Ubay bin Ka'ab itu ulamanya, ulama, ya, ulama di zamannya, dan ya pada zaman Rasul sudah jadi ulama, ya, seorang ulama, ya, itu pun tetap mengambil walatan sanasi bakaminat dunia. Jangan lupa posisimu di dunia, ya. Makanya sahabat itu ketika mereka zuhud, bukan zuhud yang berlebih-lebihan sampai enggak mau kerja. Enggak, para sahabat kerja. Umar bin Khattab sehari ngaji, seharinya kerja. Seharinya full sama Rasul, seharinya dia kerja. Ya. Ada yang kerjanya pagi, sorenya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sama sekali enggak kerja seperti para santri, full ngaji tapi dibiayai oleh yang kerja. Itu demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rendahnya dunia, fananya dunia bukan berarti kemudian kita tinggalkan dan bermalas-malasan tidak berusaha untuk menjadi orang yang bisa beramal dengan dunia ini. Dari dunia ini, dari hadis ini ada faedah ad-dunya idza tulibat bi niyatin salihatin wa bi wasa'ila mashru'atin ma'a mura'atil huquqi fiha. Dunia ini kalau dicari dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan memperhatikan hak-haknya, fa innaha wasilatun wa dari'atun lil khairi wasawa, maka sesungguhnya itu menghantarkan kepada kebaikan dan pahala. Wa mahallu fakhrin wa i'tizazin, dan menyingkirkan kesombongan, menyingkirkan kesewenang-wenangan. Wa amma idza tulibat bi niyyatin ghairi shalihah, adapun kalau diniatkan dengan niat yang tidak baik, wa bi wasa'ila ghairi mashru'atin, dengan cara yang tidak disyariatkan, fa innaha la takunu illa nakalan wa wabala, maka dunia ini hanya akan menjadi bencana dan musibah. Maka carilah dunia ini dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan memperhatikan hak-haknya. Karena kita ada di dunia, walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupa kita ngarep akhirat itu, jangan lupa kita lagi di dunia. Maka jalanilah dunia ini dengan niat yang baik, cara yang baik, dan perhatikan hak-haknya masing-masing. وقال البخاري حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا خنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسج عن البر بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشارة شر. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda الأشارة شر. الأشارة apa maksudnya أشارة؟ أشارة adalah البطر البطر وشدة المرح, yaitu sombong dan berbangga-bangga dengan dunia. Itu jelek. Berbangga-bangga. Ya. Ada yang mengatakan, kata Ar-Rahib, Asy-Syarrah atau Asy-Syirrah, bisa dibaca Asy-Syirrah, fal-hirsu wal-ghadabu wal-nasyatu wal-taishu, yaitu semangat yang berlebihan di dalam menggapai dunia, marah ketika kehilangan dunia, wal-nasyat, semangat menumpuk-numpuknya, wat paisu, ya, makna juga hampir sama semua ya, semangat untuk mengumpulkan, marah ketika kehilangan, itu adalah kejelekan. Ya. Dari sinilah tahrimul asyarah alladhi tufassiru bil batr. Dari sinilah yang namanya haramnya kita sombong dengan dunia, congkak dengan dunia, atau semangat berlebih-lebihan dalam dunia. Ambillah dunia dengan niat yang baik, ambillah dunia dengan cara yang baik, dan perhatikanlah hak-haknya. Adapun sombong, ya, caranya apapun, la yubali, aminal halam, aminal haram, gak peduli ini halal apa haram, maka inilah yang tercela. Ya, maka dalam masalah dunia, ikhwan fillah jazakumullah, khususnya anak-anak itu, anak-anak kita, kalau sudah lepas remaja, usia-usia 15 ke atas ya, atau 17 atau 20, itu ujiannya udah beda. Ujiannya itu ujian dunia. Ya, kalau masih SD itu ujiannya ujian main lah. Main ini itu. Kalau ujian SMP, remaja itu pertemanan. Kalau teman baik ya jadi baik, kalau dapat teman yang buruk jadi buruk. Tapi kalau udah 17 sampai 20 ya, hampir lepas dari masa remaja, ujiannya adalah dua. Ujiannya adalah masalah lawan jenis. Kalau laki-laki ya ujiannya wanita, kalau wanita ya ujiannya laki-laki. Dan yang satu lagi adalah ujian dunia. Pengen dapat dunia, fulus, duit. Ya, apalagi ketika dapat teman, temannya itu bicaranya dunia terus, akhirnya dia pengen. Ada yang mengatakan anak kalau sudah kenal duit itu susah. Ya jangankan anak-anak, kita aja kalau udah kenal duit susah. Ya. Ibaratnya kalau kita jualan maghrib sampai isya dapat 500 ribu, kayaknya mau ngaji itu susah. Ah, ngaji 500 ribu ini hilang, kan gitu. Ya itu manusia, ya manusiawi. Tetapi memang kita perlu, masyarakat muslimin, untuk memperhatikan memang anak itu ada masa-masa fitnah-fitnahnya masing-masing, ujiannya masing-masing. Ya, kalau dia nanti fitnah pekerjaan, pengen punya fulus, pengen punya uang di usia-usia itu, nanti ketika mendekati 25 itu fitnah pengen nikah lah, ini itu. Ketika punya nikah, sudah nikah, punya fitnah lagi. Banyak fitnah itu terus silih berganti. Selama kita hidup ya ada ujian terus. Kalau wanita mungkin tidak pekerjaan tetapi pasangan. Kalau umur 20 nikah karo sapa, kan gitu pikiran terus. Ya. Dan itulah ujian yang harus dihadapi. Tetapi tugas kita, masyaallah muslimin, sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai guru, sebagai ustaz, membimbing mereka. Jangan putus asa ya pada mereka. Insyaallah Allah punya takdir-takdir sendiri bagi anak-anak kita. Dan taruhlah takdirnya buruk, kita berdoa, la yardul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menggeser takdir, merubah takdir kecuali berdoa kepada Allah. Doalah kesolehan mereka, kebaikan mereka, ya. Karena yang kita butuhkan ketika tua adalah kesolehan mereka, berbaktinya mereka. Betapa banyak orang kaya, orang tuanya cuma dibuang ke panti jompo, kan banyak ya begitu. Ya. Sehingga yang kita butuhkan ketika kita tua, mereka berbakti kepada kita. Ketika kita udah mati, kita butuh mereka mendoakan kita. Maka jangan putus asa untuk kesalehan anak-anak kita. Dan jangan berhusnuzan kepada nasib anak-anak kita. Demikian pula jangan terlalu husnuzan terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya, kalau anak kita baik, kita jangan terlalaikan, jangan sombong. Kalau anak kita kurang baik di usia-usia itu, jangan putus asa. Masih panjang masa depan mereka. Ya. Ada yang dulunya nakal, kecilnya nakal, gedenya malah baik, malah jadi ustaz, ya. Yang kecilnya baik, ketika gedenya malah lalai dengan dunianya, ya ada. Masing-masing usia. Tetapi kita sebagai orang tua, teruslah berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, ada hasil yang saleh, ada yang hasil yang ghairu saleh. Ya, Nabi Nuh ketika sedih anaknya yang pertama justru tidak mau mengikutinya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi innahu min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya dia anakku." Maka Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Itu hasil yang tidak baik. La tas'alni ma laisa laka bihi ilmu. Enggak usah bertanya kepadaku apa yang kamu enggak punya ilmu. Ya. Artinya di sini, masyaallah muslimin, kalau kita sudah berusaha sampai kita mati atau anak kita mati, usaha itulah yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil itu takdir, takdirnya Allah. Maka mintalah hasil kepada Allah dan mintalah supaya kita sabar dalam berusaha. Ya, supaya menjadi anak-anak yang menjadi anak yang saleh, generasi-generasi yang saleh. Mungkin anak itu ketika kita lihat di dunia belum saleh, tapi ketika kita mati anak itu jadi saleh, kan bisa saja. Ya. Ada dulu satu teman SMP zamannya belum ada punk, dia kabur jadi anak punk. Ya. Jadi anak punk sampai saya sudah punya anak, tiba-tiba lihat dia balik tobat katanya. tapi wajahnya udah tatoan semua. Jadi kita pisah itu dulu teman, dari teman anak dari kecil itu, dari kecil sampai SMP tiba-tiba dia hilang kelas 2, ikut anak pang tahun 2000-an, awal-awal anak pang itu. Orang tuanya sudah nganggap wis hilang bocah siji wis lah, gua ngendi. Subhanallah, sekitar corona itu, saat-saat corona, berarti umur 35 tahun dia baru pulang. 36, 37 lah ya. Dia baru pulang dari usia SMP, berarti hilang 20 tahun. Sudah tatoan ini itu. Tetapi dia pulang apa? Pengin tobat. Alhamdulillah masih ingat pulang dan masih ingat saya pengin taubat. Nah, ya akhirnya subhanallah. Ya setelah itu dia perbaiki diri ke masjid dan berkeluarga, ya niat untuk berkeluarga dan seterusnya. Artinya lebih baik daripada sebelumnya. Yang terkadang mungkin dianya tidak soleh saat kita hidup, tapi kalau ketika kita mati dia mungkin bertobat dan jadi soleh. Atau kalau tidak, ya generasi berikutnya yang jadi soleh. Generasi yang berikutnya yang menjadi soleh. Ibnu Katsir ketika menerangkan tentang buah kesabaran, jadi buah kesabaran daripada Nabi Nuh, yang katanya namanya Kanaan yang kafir, tetapi buah kesabaran tersebut Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh dari jalur yang lain. Ya, dari situlah para nabi, para rasul lahir. Kan hikmah di situ. Jadi hikmah kesabaran orang tua adalah memiliki keturunan yang soleh walaupun dia belum sempat melihat turunan tadi. Bisa jadi itu anak kita di masa kita sudah meninggal, dia tuanya menjadi soleh, atau cucu kita yang akan menjadi soleh. Itu buah kesabaran kita. Itu istinbat dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam yang bersabar. Sabarnya itu 950 tahun loh ya. Kalau kita sabarnya baru berapa tahun? Nabi Nuh itu 950 tahun sabar. Dan buahnya semua keturunan Nabi dan Rasul setelahnya itu keturunan daripada Nabi Nuh. Ya, keturunan daripada Nabi Nuh. Bahkan seluruh manusia yang ada sekarang ini keturunan Nabi Nuh secara nasabnya. Ya. Demikian, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Tolong. Ikhwanu fi din azakumullah. Kita lanjutkan bab istina'ul mal. Bab mengelola harta. Memanajemen harta yang kita miliki. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Hanas ibn al-Harith an abihi qala dari al-Harith dari ayahnya dari Hanas ibn al-Harith dari ayahnya beliau mengatakan dulu kana ar-rajulu minna ada seseorang dulu di antara kita tuntaju farasun wa yantaruha dia punya kuda yang biasa dia pakai. Kemudian malah dia sembelih kudanya. Ya. Dia punya kuda, tapi kudanya sembelih. Padahal tidak lazim, tidak umum mengkonsumsi daging kuda. Walaupun halal ya, tetapi tidak lazim orang Arab makan daging kuda. Hatta di kita kan sama kan tidak lazim makan daging kuda. Ya. Kemudian dia mengatakan ana aishu hatta arkaba an hadha. Ya, bisa diartikan aku tetap bisa hidup walaupun tanpa menunggangi kuda ini. Ya. Ibaratnya aku ora butuh ya, kuda, saya sembelih sajalah. Karena kuda itu barang mewah. Tapi butuh, ya dengan kuda tersebut bisa bertempur seorang prajurit pasukan yang berjalan kaki dan berkuda itu lebih bergengsi yang atau lebih kuat yang berkuda. Kalau perang zaman dulu ada pasukan berkudanya lebih banyak berarti kekuatannya lebih hebat. Ya satu pasukan kuda itu bisa mengalahkan 10, kan ibaratnya begitu. Sehingga dia memandang bahwasanya dunia ini apa kuda ini sebuah lambang kekayaan saja. Kayaknya enggak manfaat. Sudahlah saya sembelih saja. Baratnya begitu. Ya. Faja'ana kitabu Umar, maka datanglah kepada kami surat dari Umar. An aslihu ma razaqakumullah. Hendaknya kalian itu menjaga memperbaiki apa yang Allah sudah berikan rezeki kepada kalian. Fa inna fil amri tanaffusan. Karena dengan menjaga harta, mengelola harta dengan baik, itu akan memudahkan bagi diri kita sendiri. Artinya kalau kita punya kendaraan, itu lebih gampang kalau mau tak taklim misalnya. Coba kalau antum enggak punya motor. Dari Pelutan ke sini, jalan kaki. Dari Maghrib Isa baru nyampe sini. Tapi kalau kita punya motor 10 menit nyampe. Fa inna fil amri tanaffusan. Sesungguhnya dengan kita memiliki harta ada tanaffus, ada kenyamanan, ada kemudahan yang Allah berikan. Maka kalau kita sudah punya, fa aslihu, dijaga itu hartanya. Jangan ya dibuang begitu saja atau disedekahkan semua juga jangan. Ya. Demikian ini riwayat yang sahih. Ya. Dalam riwayat ini faedahnya banyak. Ya, riwayatnya sedikit tapi faedahnya banyak sekali disebutkan di sini. Yang pertama al-haddu ala istismari wa tamwili lil mustaqbal min ghairi ma israfin fi dzalika. Yaitu dorongan bagi kita untuk memiliki tabungan dan cadangan harta untuk masa depan. Tanpa berlebih-lebihan. Enggak apa-apa kita punya tabungan, punya cadangan. Kalau kita mati nanti anak-anak kita dapat warisan itu sesuatu yang baik sebagaimana hadis yang lain ya, innaka in saraka warasataka aghniyan ya khairun min an tadarahum 'alatan yatakaffakuna an-nas. Sungguh kalau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, punya harta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin, akhirnya mereka ngemis-ngemis pada manusia yang lain. Ya. Itu kisahnya sahabat yang mau meninggal, punya anak perempuan cuma satu, akhirnya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sedekahkan saja seluruh hartaku. Maka Rasulullah berpesan demikian, innaka in taraka warasataka aghnia, sungguh kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka kaya, kecukupan, itu khairun, lebih baik, min antadarahum alatan yatakaffafun alnas, dibandingkan kau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, akhirnya mereka ngemis-ngemis kepada manusia. Ya, sehingga boleh bagi kita untuk menginvestasikan harta kita ataupun menabung untuk masa depan anak-anak kita, untuk nantinya. Boleh. Hukumnya mubah. Yang kedua, an-nahyu an idha'atil mal bidalil qurbil qiyamah. Larangan menyia-nyiakan harta dengan alasan wis kiamat sudah dekat atau dunia enggak manfaat, dunia ini fana, udah semuanya saya berikan saja. Disedekahkan enggak boleh. Ya. Pada zaman Rasul khusus yang boleh mensedekahkan seluruh hartanya cuma Abu Bakar. Umar saja cuma separuh. Yang lainnya itu hanya diizinkan sulus, sepertiga. Kenapa? Kita enggak akan kuat, atau kitanya kuat, keluarganya yang enggak akan kuat. Kitanya kuat, keluarganya yang nguring-nguring. Ya, anak istrinya yang nguring-nguring. Ya, maka jangan membuang harta dengan alasan ya agama. Jangan. Justru biasanya kalau seperti itu dia menyesal dan futur. Akhirnya malah justru dia tinggalkan agama. Yang ketiga, min mas'uliyatil hakim wal khalifati was sultan, di antara tanggung jawab seorang hakim, khalifah, sultan, pemimpin lah ya intinya. Ayatawajjaha ila tanmiyati iqtisadil ummah, hendaknya mengarahkan umat ini supaya menjaga baik-baik apa-apa yang bisa bermaslahat bagi umat secara umum. Wa tahsini awdha'il ummah wal iqtisadi al iqtisadiyah, dan memperbagus ya apa namanya wadah-wadah yang terkait tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan, bukan lembaga permasyarakatan ya, kalau itu lapas ya. Lembaga pemasyarakatan, bukan, maksudnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang mengurusi kemaslahatan umum. Jadi pada zaman beliaulah Baitul Mal itu dikokohkan. Dulu sudah ada, tapi pada zaman Umar Baitul Mal itu dimaksimalkan. Sehingga dengan itu ya bisa membiayai ya ekspansi-ekspansi dakwah ke negeri-negeri asing. Dari mana? Dari Baitul Mal. Kan butuh dana, dakwah itu butuh dana, apalagi perang. Perang itu dananya luar biasa. Butuh kuda, senjata, sangune juga termasuk, keluarga yang ditinggal juga harus di ya harus dibiayai dan seterusnya. Maka dengan Baitul Mal yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, bahkan mulai Umar bin Khattab lah Baitul Mal itu sudah mulai ditangani oleh akuntan, oleh seorang pencatat, keluar masuknya itu diatur dengan catatan, ini masuk, ini keluar, ini data inventarisasinya, pembukuannya. Itu zaman Umar sudah ada. Bahkan saat belum punya tenaga kaum muslimin, beliau sempat mempekerjakan seorang Nasrani yang pintar mencatat dan amanah. Setelah kaum muslimin sudah ada, Nasrani ini dikasih bayaran, kemudian dinonaktifkan, maksudnya dikasih pensiun dini lah ibaratnya zaman sekarang. Dengan itu bisa membiayai ekspansi-ekspansi dakwah di seluruh dunia. Dan pada zaman Umar bin Khattab lah ya, perkembangan wilayah Islam itu sangat luar biasa, sampai ke Eropa, sampai mayoritas Afrika, sampai mayoritas daripada Asia, sampai ke Cina, India sampai dikuasai ya, dan sebagian Asia di zaman itu pada zaman Umar bin Khattab itu takluk ya. Bahkan pada sejarahnya, buku sejarahnya orang-orang Malaysia itu masuknya Islam itu ya ada pengaruh-pengaruh dari zaman Umar bin Khattab ya. Sehingga Tidak heran ketika zaman Muawiyah ya sudah mulai masuk ke Sumatera Islam itu. Itu tidak mengherankan. Intinya ma'asyiral muslimin, itu diawali dengan apa? Islahul mal, manajemen harta yang baik. Betapa banyak gagalnya ya sesuatu komunitas yang baik, tujuan yang baik, gara-gara gak bisa memanajemen keuangan dengan baik. Kita ingin memakmurkan masjid, ingin memakmurkan pesantren, ingin duit pesantren ya, gara-gara tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa gagal itu. Pesantrennya bangkrut, masjidnya akhirnya gak punya kas untuk menghidupi, bayar listrik gak bisa, ini itu. Dari mana? Karena tidak bisa memanajemen keuangan yang ada. Ya. Maka di sini jangan sia-siakan harta tersebut, gunakanlah dengan baik, di manajemen dengan baik. Salah satu buahnya adalah zamannya Umar ini. Ya. Yang keempat, al-hatsu 'alal 'amal bi khairi dunya wal akhirah. Dorongan untuk kita beramal, amalan-amalan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia saja tapi berpengaruh pada akhirat kita. Bukan hanya akhirat saja kemudian lupa dunia, tidak. Ya. Karena kalau niatnya akhirat saja, dunianya tidak diperbaiki, biasanya tidak istiqomah. Ya, tidak istiqomah. Berat. Kalaulah bisa istiqomah itu berat. Kalaulah istiqomah sampai mati, belum tentu generasi yang berikutnya bisa melanjutkan. Contoh. Saya dulu ketika belum di Pemalang itu buka majelis, buka tahfidz gratis. Enggak ada biaya. Semua tak tanggung. Ya. Sampai santri itu tak kasih jajan, tak kasih makan. Tapi tidak bertahan lama. Karena apa? Berat. Ketika rezekinya banyak bisa, ketika kitanya rezekinya lagi tersendat, usahanya lagi tersendat, akhirnya apa? Ya sudah, itu bertahan cuma beberapa bulan saja, terputus sudah, nggak bisa apa-apa. Dan kalaulah dipertahankan malah nanti banyak hutang. Ya. Ini berat, ya. Qonafidinazakumullah. Karena tugas umat dibebani kepada satu orang, nah, pasti akan berat tugas itu. Tapi kalau tugas umat itu kita tanggung bersama, jalani bersama, insya Allah akan lebih ringan dan mudah. Ya, dakwah ini kan berat, sehingga kita sadar kita itu dalam berdakwah nggak bisa sendirian. Kita ketika membentuk pendidikan nggak bisa sendirian, butuh kerjasama semua pihak. Kan begitu. Nah. Yang kelima, al-hadsu 'ala istina'i al-mali bi turuqil mashru'ah. Dorongan untuk memanajemen harta dengan cara yang syar'i. Memanajemen, mengembangkan harta dengan cara yang syar'i. Li'anna alladhi yadhummu huwa ay yakuna al-insan fi ahdi turtay al-madmumain. Karena yang tercela itu kalau seseorang itu pada dua sisi yang tercela, yaitu apa? Ifrat dan tafrit. Ada yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah harta, ini tersela. Ada yang terlalu berkurang-kurangan, malas-malesan. Tidak usah cari harta, rezeki juga datang sendiri. Nah, malas-malasan seperti ini juga tersela. Ya, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasbul halal min sunanil mursalin. Mencari harta yang halal itu sunnahnya para nabi dan para rasul. Jadi kita mindsetnya itu cari yang halal, bukan cari yang banyak. Ya, kalau halal banyak, barokah alhamdulillah. Tapi kalau banyak dah halal ya percuma. Justru akan menjadi semakin banyaknya dosa bagi diri kita. Yang keenam, al-qasdul adlu al-khiyar mahmudun fil umuri kulliha. Sederhana, yang adil, yang terpilih itu terpuji. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang ketujuh, bayanu annahu la rahbaniyata fid dinillah wal inqita'a fid darayat was sawami wal bi'a. hadis ini menjelaskan tidak ada rohbaniyah dalam agama ini. Rohbaniyah itu kependetaan, kerahiban atau kebiksuan. Apa maksudnya? Sama sekali memutus diri dari dunia untuk ibadah. Ini tidak ada dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan ada waktu ibadah, ada waktu bermuamalah. Ada waktu kita bermunajat kepada Allah, ada kita waktu berakhlak kepada manusia. Bahkan tingkat agama yang tertinggi adalah al-ihsan. Yaitu al-ihsan, dia baik dalam beribadah dan baik kepada sesama manusia. Itu tingkatan agama yang tertinggi. Sehingga enggak ada kita hanya tinggal ya di tempat ibadah saja, tidak memedulikan ya keadaan masyarakat sekitar, tidak berkomunikasi dengan masyarakat. Ini tidak ada dalam Islam. Ya, tidak ada dalam Islam. Nah, sampai di sini dulu. Intinya adalah ikhwan fillah rahimakumullah, bolehnya istina'ul mal, menjaga harta, memanajemen harta, mengembangkan harta, memperbanyak harta dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, dan memperhatikan hak-hak pada harta-harta tadi untuk siapa. Itu penting. Bahkan dengan kita mapan dalam harta, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan memperhatikan hak, akan tegak kebaikan-kebaikan yang maslahatnya umum. Ya. Ya, misalkan masjid, kita butuh masjid. Nah, masjid itu kan dibangun butuh dengan harta. Ada muhsinin-muhsinin yang menyumbang. Kita bangun pondok, nah, bangun pondok kan luar biasa. Kalau kita mengandalkan tenaga kita, mengandalkan tenaga apa wali murid, ya nggak bisa, nggak bisa beli tanah itu nggak bisa kita. Ya. Bayangkan saja tanah cuma ukuran sekian ratus meter, nggak ada 1000, harganya 3 miliar. Uang dari mana? Kalau kita hanya memikirkan mengandalkan diri kita atau mengandalkan wali murid, nggak bisa. Tapi kita yakin ya bahwasanya dakwah tarbiyah ini milik Allah. Kita minta kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang lain yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba ada Allah gerakkan hatinya, Allah beri taufik kepada seseorang untuk bisa menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nabung ya dari mana? Enggak kebeli-beli kan. Oleh karena itu dijaga. Yang sudah ada itu dijaga. Kita ingat di masa-masa enggak ada sekolahan, enggak ada tahfiz, enggak ada pondok, bingung anaknya mau taruh di mana kan begitu. Dan lebih daripada itu, dengan adanya pesantren, pondok, hiduplah ilmu. Walaupun banyak kekurangan lah pada kita ataupun pada santri-santri kita, tapi dengan adanya itu, hiduplah ilmu. Yang harapan kita, kalau kita mati, masih berjalan pondok tersebut, masih berjalan pendidikan tersebut, dakwah tersebut, melahirkan para da'i-da'i salafi, berdakwah ke sana kemari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Ustazuna Ustaz Muhammad Sewet pernah mengatakan kita tidak menyangka, kurang lebih maknanya, dakwah itu bisa kemana-mana sampai tempat yang pelosok. Ketemu ikhwan juga, pelosok gunung terpencil, jalan aja susah, yuk ada ikhwan di situ. Itu dari mana? Rupanya taklim ke fulan. Fulan siapa? Fulan lulusan pondok. Lulusan pondok. Rupanya misalkan kita punya santri 10 misalkan. Sudah gede 10 ini punya santri lagi 10. Masing-masing berarti kan sudah berapa tuh? Ana 10. 10 ini ada 10 ada 100 berarti. Berarti total sudah ada 110 dai. 15 tahun berikutnya menghasilkan santri lagi, 10 lagi. 100 kali 10, 1000. Jadi dalam waktu 50 tahun tiba-tiba ada 1000 ustaz. Masing-masing ke 1000 kampung misalkan. Itulah berkembangnya dakwah. Mungkin orang tidak akan berpikir semaju itu, tapi itulah kenyataannya. Kalau antum mungkin pernah lihat ke daerah-daerah selatan sana, masya Allah perkembangan sampai kita ke gunung yang sangat terpencil, jalan aja rusak. Ada ikhwan di situ. Ada ustaz di situ, lulusan pondok lagi. Enggak nyangka. Tersesat jalan, mau muter aja susah, enggak ada jalan, ketemu di situ ikhwan yang ustaz lagi. Enggak nyangka. Gunung yang terpencil ada dakwah tiba-tiba, ada ikhwan. Ya. Bahkan pernah diceritakan kepada kita Ustaz Afif, beliau pernah berdakwah ke sebuah kampung yang perjalanannya itu setengah hari, 6 jam dari jalan rayanya, nanti nyebrang ke perahunya itu sampai 2 jam 3 jam. Pas di situ banyak ikhwan, ada masjidnya. Kan gak disangka-sangka ya. Padahal kita gak ada program khuruj jauhlah, gak ada. Gak ada. Tapi dari barokah ta'lim, barokah ngaji, barokah pondok, ilmu tersebar, gak terasa tiba-tiba, ya Allah sudah sana, sana, sana. Bahkan mungkin bisa anak katakan, ya hampir setiap kampung di Indonesia ini ada ikhwan, ada yang sudah ngaji. Hampir setiap kampung. Ya. Ini adalah barokah daripada dakwah. Dakwah ini milik Allah. Pendidikan ini milik Allah. Kita hanya ikut mencari pahala di situ. Maka masing-masing kita jalankanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah asbabul furqah, jauhilah sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab kebencian, sebab-sebab perpisahan. Ya. Karena kalau sudah mapan, ujiannya adalah kedengkian, permusuhan dan seterusnya. Kalau masih belum apa-apa, bersatu. Nanti kalau sudah mapan, ujiannya adalah dengki, iri, ini dan sebagainya. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.